Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu kaum muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, sangat berbahagia bagi seorang mukmin ketika dia ditemukan Allah dengan waktu-waktu yang sangat barokah hari-hari di bulan Ramadan. Tentu kebahagiaan ini bagi orang yang mereka punya orientasi kehidupan akhirat, sehingga kehadiran Ramadan adalah kesempatan emas untuk mempersiapkan sesuatu yang besar, yang di hari itu harta sebanyak apapun, berapa triliun yang dia miliki, dan kerabat sehebat apapun, tidak akan berguna lagi kecuali amal yang kita bawa. Itulah yang Allah katakan, yaumala yang fa'umalun wala banuna ilaman atallaha biqalbin salim. Ingatlah kedatangnya hari ketika harta Anda sebanyak apapun, anak laki-laki Anda sehebat apapun, semuanya sudah tidak berguna lagi kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bertakwa, hati yang menggerakkan untuk beramal ketika di dunia. Pemirsa, sehingga orang yang di dunia mereka hanya fokus mengumpulkan harta, tapi tidak pernah berpikir akan menghadap Allah dengan bekal apa dia menghadap Allah Ta'ala. Maka dia akan mengungkapkan penyesalannya dengan ungkapan ma'akhna'anni maliyah. Aduhai, hartaku sebanyak apapun ternyata telah tidak berguna lagi. Mereka yang di dunia fokus untuk mengejar kekuasaan, jabatan, sampai dia korbankan segala-galanya, maka dia pun akan berujar, halaka anni sultaniyah, telah hancur kekuasaanku. Maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian yang Allah berikan kehidupan yang cukup. Cukup untuk makan, cukup untuk berumah tangga, cukup untuk kehidupan secara umum. Tidak berlebih-lebih, tidak meluber-meluber, tidak meludak-meludak, cukup. Dan dia punya iman, dia punya istiqamah. Maka kata Nabi, qad aflaha man aslama, beruntunglah orang yang Islam, wa ruziqa kafafan, dia diberikan rezeki yang cukup, wa qana Allahu bima'atah, dan dia qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala. Ini surga dunia. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, dunia dan akhirat kita, sehingga dunia kita hasanah dan akhirat kita hasanah. Itulah yang kita inginkan dalam kehidupan ini sampai kita menghadap Allah Ta'ala. Baik sekalian, pembicaraan kita melanjutkan dari kitab Situ Durar. Kita berbicara tentang pohon tauhid. Seperti yang beliau katakan, ini beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulakula hinin bitni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin tutsat kasyajaratin khabithatin tutsat min fawqil ardi ma la min qarar yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu may yasha wa yudhillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu may yasha. Allah berfirman, tidakkah Anda lihat, tidakkah Anda ini lihat, Anda perhatikan Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuatkan permisalan tentang kalimat thayyibah seperti pohon yang thayyibah, pohon yang baik, aslu wa tsabitun, akarnya kuat, wa farwa fis sama, batang percabangnya menjulang tinggi, tu'ti ukula kullahinin bitni rabbiha, yang buah-buahnya keluar setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat permisalan-permisalan untuk manusia itu la'allahum yatafakkarun, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka itu mau mengambil pelajaran. Wa mathalu kalimatin khabithah, dan perumpamaan tentang kalimat yang khabithah, kalimat yang buruk, ka syajaratin khabithah, seperti pohon yang buruk yang akarnya itu tidak menancap kuat, akarnya itu hanya ngonggrong di atas, fi min fokil ardi, ngonggrong di atas tanah, malamin qor, enggak kokoh. Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah, Allah mengokohkan, menguatkan orang yang beriman dengan alqawlu tsabit di dunia dan di akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat sesuai dengan kehendak Allah taala. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin, ayat ini bicara tentang tamsil kalimat tauhid dan tamsil kalimat ini kufur syirik, kalimat yang khabithah. Kalimat tauhid disebut dengan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat yang baik, sehingga Islam itu silsilahnya baik. Sisanya baik. Allah Subhanahu wa taala, innallaha thayyib, innallaha thayyibun, la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ini Allah at-thayyib, dan Allah hanya akan menerima segala sesuatu yang baik. Jiwa seorang mukmin at-thayyibin, jiwa-jiwa yang thayyibin, jiwa-jiwa yang baik, yang thayyib. Dan ketika kita masuk jannah, juga hidangannya hidangan yang betul-betul thayyib. Sehingga seorang mukmin adalah kehidupannya diplot Allah, kehidupan yang baik, dunia sampai akhirat, dan memberikan yang terbaik. Memberikan terbaik. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat tamsil, membuat permisalan, maka semua permisalan yang Allah buatkan itu tujuannya la'allahum yatadzakkarun. Dalam ayat yang lainnya la'allahum yatafakkarun, agar mereka mengambil pelajaran, agar mereka berpikir, sehingga dikatakanlah wala yaqiluha ya wala ya wala yaqiluha illal alimun, dan tidaklah mengetahui tentang dan tidaklah berpikir tentang tamsil-tamsil itu cara yang alim, orang yang berilmu. Sehingga buahnya Allah dalam Al-Quran membuatkan tamsil. Ada tamsil tauhid, ada tamsil syirik, ada tamsil orang yang hatinya ini keras dalam menerima Al-Quran, dan tamsil macam-macam. Tamsil tauhid seperti satu orang dikuasai satu tuan, sehingga enak, perintahnya jelas, mewujudkan keinginannya jelas, sehingga hidupnya ahli tauhid itu tenteram, tenang. Tamsil syirik dengan satu orang dikuasai, satu budak dikuasai oleh beberapa tuan, membingungkan, menyesakkan, menyempitkan, enggak jelas, sehingga hidupnya membuat stres, yakni tertekan. Ini adalah tamsil tauhid dengan syirik. Ada tamsil ini orang yang mereka hatinya keras. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aita khasyan mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu natribu alinnasi la'allahum yatafakkarun. Orang yang hatinya keras, kata Allah, kal hijarah au asyaddu qaswah. Kal hijarah seperti batu atau lebih keras daripada batu. Keras ada seperti batu atau lebih keras daripada batu. Padahal batu ini, kata Allah, seandainya Al-Quran Allah turunkan kepada gunung yang tersusun dari batu-batu yang besar itu, Anda akan lihat gunung itu akan ambiar, berantakan, disebabkan karena punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Artinya, hati manusia yang mereka tidak sama sekali terpengaruh dengan peringatan Quran, itu kayak batu atau bahkan lebih keras daripada batu, sehingga sama sekali enggak terpengaruh atau enggak ngaruh nasihat-nasihat dari Quran, dari sunnah, dari agama ini. Sangat buruk tamsilnya itu. Tamsil-tamsil ini hendaknya ini difikirkan baik-baik. Nah, sekarang Allah membuat tamsil berkaitan dengan kalimat thayyibah, yakni kalimat yang baik, kalimat tauhid. Akarnya kuat, batang percabangannya menjulang, kemudian buah-buahnya keluar saat-saat, setiap saat. Sebaliknya kalimat yang khabithah, kalimat syirik, kalimat kufur, kalimat-kalimat yang khabith, kalimat yang khabithah, yang jelek, yang buruk, yang jorok, itu seperti yaitu pohon yang jelek, akarnya itu enggak mengunjam, akarnya hanya nempli di atas permukaan tanah, kemudian enggak kokoh. Allah menguatkan orang yang beriman, meneguhkan orang yang beriman dengan al-qawlu thabit, dengan perkataan yang membuat dia itu mantap, yakin, sehingga betul-betul ini betul-betul sabat, tegar di atas jalan yang hak. Sedangkan orang yang zalim, orang mereka tersesat, orang yang tidak Allah berikan petunjuk, mereka tidak memiliki kekokohan di dalam kehidupannya itu. Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, beliau mengatakan begini, wal ikhlasu wat tauhidu syajaratun fil qalbi furu'uha al-a'malu wa thamaruha tayyibul hayah fid dunya wal na'imul muqim fil akhirah kama anna thamaral jannah la maqtu'ah wa la mamnu'ah fa thamaratul tauhid wal ikhlas fid dunya kadalik. Ikhlas dan tauhid itu pohon yang menancap di dalam hati. Ikhlas dan tauhid, dia mengenal Allah, dia tauhidkan Allah, kemudian dia mewujudkan amal dengan penuh keikhlasan, dia mewujudkan amal dengan penuh keikhlasan, memurnikan amalnya. Dia tidak menjadi ahlur riya, ahlus sum'ah. Tidak menjadi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang membuat, orang yang menuluskan, memurnikan ini amaliyahnya untuk Allah Ta'ala. Ini pohon yang menempel di dalam hatinya manusia. Dia ahli tauhid, mengenal Allah dan mengagungkan Allah, kemudian muncul amalan-amalan baik. Karena Allah memerintahkan untuk beramal baik, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, beramal baiklah, berbuat baiklah, lakukan kebaikan biar kalian itu menjadi orang yang beruntung. Kebaikan bersama dengan keberuntungan bersama dengan kebaikan. Furu'uha al-amal, batang percabangannya itu adalah amal-amal. Amal-amal yang thayyibah, sebagaimana kalimat thayyibah menghasilkan amal-amal yang thayyibah, ucapannya baik, perbuatannya baik. Sehingga matanya dia untuk memandang yang baik, telinganya untuk mendengar yang baik, tangan kakinya untuk berbuat yang baik, sehingga dia lakukan kebaikan dalam kehidupannya itu. Buahnya adalah thayyibul hayah fid dunya wa na'im al-muqim fil akhirah. Buahnya adalah kehidupan yang baik di dunia. Di dunia menjadi, dunia ini menjadi surga dunia. Telah kita sampaikan pembicaraan yang lalu insyaallah kemarin, bagaimana gambaran para salaf tentang ya ini surga dunia di dunia ini. Hati yang mengenal Allah dan qanaah dengan pemberian Allah tentang dunia ini membuat dunia itu surga. Dia betul-betul merasakan kenyamanan bersama dengan Allah Ta'ala. Bukan berarti dunianya mulus-mulus gitu saja. Kadang dia dihadapkan dengan jalan terjal, jalan berjurang, jalan yang marabah mengancam marabaya. Tapi dia punya prinsip semuanya itu menjadi kebaikan karena akan berbuah di sisi Allah Ta'ala. Dia lewati semua keadaan itu dengan syukur dan sabar yang membuat hatinya tenang. Yang dia prinsipnya tidak ada gerakan sekecil apapun kecuali akan Allah balas. Tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan seorang mukmin. Itu membuat hidupnya itu tenang. Ini adalah di dunia, sehingga dunia menjadi jalan untuk dunia. Jadi tempat yang membuat dia itu betul-betul nyaman, betul-betul membuat dia itu tenang menghadapinya bersama Allah Ta'ala dengan pohon tauhidnya, dengan akidah tauhidnya. Dan di akhirat kelak dia akan merasakan kenikmatan yang kekal, jannatul akhirah, yang Allah gambarkan kenikmatannya itu, keindahan yang digambarkan Allah, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbin bashar, di mana seluruh keindahannya, kenyamanannya, pemandangannya, kenikmatannya enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah sekedar terlintas dalam perasaan pun enggak. Semuanya itu luar biasa. Luar biasa. Di luar apa yang terbayang oleh manusia. Dan mereka kekal di dalamnya itu. Sebagaimana kama anna samaral jannah la maqtu'a wa la mamnu'a, sebagaimana di dunia ini, sebagaimana di akhirat, pohon atau buah-buah di surga itu enggak pernah terputus dan enggak pernah dia itu tertahan. Maka buah di dua, buah tauhid dan ikhlas di dunia pun juga seperti itu. Kalau di buah di dunia ini ya musiman, sehingga ada musim durian, ada musim mangga, ada musim rambutan, ada musim kelengkeng, ada musim, ya ada musimnya. Di akhirat buah itu terus, yaitu berbuah, gak ada musimnya. Kapanpun dia mengendaki akan, dia dapatkan ada. Dan wala mamnu'ah, tidak pernah terhalang. Di dunia ini penuh keterhalangan, kemecer makan durian, kemecer makan durian. Tapi wong enggak ada duit. Enggak ada duit untuk beli durian karena mahal. Apalagi durian montong umpamanya. Terus enggak ada yang ngasih. Akhirnya terhalang untuk makan. Oh, punya duit triliunan, duit kalanya duit triliunan, miliaran. Tapi dia itu kalau makan durian terancam stroke. Akhirnya terhalang juga. Di dunia ini banyak penghalang-penghalangnya. Kenikmatan-kenikmatan banyak penghalangnya. Di akhirat, seluruh kenikmatannya tidak ada, tidak mengenal musim, dan tidak pernah terhalang. Ini yang dikejar oleh para pedagang akhirat, oleh orang-orang yang mereka itu punya orientasi kehidupan akhirat. Dunianya itu, dia jadikan kendaraan untuk meraih yang begitu-begitu itu. Maka orang seperti ini di dunia itu hidupnya militan untuk mendapatkan kampung akhirat yang seperti itu, militan. Karena kata orang Jawa itu jer basuki mawa beyo. Jer basuki mawa beyo. Artinya itu Nek pengen mulio, pengen enak, itu harus ada biaya yang dia keluarkan. Ada pengorbanan yang harus dia tanggung. Tidak sebagaimana mimpinya, yaitu anak-anak muda, milenial, yang orang bilang, apa itu namanya itu, kecilnya dimanja, muda foya-foya, tua masuk surga. Ini mimpi di siang bolong. Dia pengen hidup, itu serba gak pernah ada perjuangannya sama sekali. Yang ada itu, kalau dia muda foya-foya, kemudian tua tambah dadi, mati masuk neraka, itu yang ada itu. Gak ada. Mimpi-mimpinya orang-orang mereka ini lamunan saja. Maka itulah buat tauhid dunia seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, wasyirku wal kadhibu war riya'u syajaratun fil qalbi. Syirik, dusta, riya, ini sudah pakaiannya musyrikin. Musyrik, kemudian dia dusta. Orang musyrik, dia dusta. Dusta dengan Allah, dusta dengan diri sendiri, dan banyak berdusta di tengah-tengah kehidupan. Dan pamer. Hidupnya itu untuk pamer, karena memang yang dicari penilaian manusia. Yang dicari penilaian manusia. Bagaimana komentar manusia. Maka agama kita mengajarkan keikhlasan lawan daripada riya. Bagaimana seorang mukmin berusaha untuk berusaha belajar amal itu yang bisa dia sembunyikan sehingga betul-betul murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disembunyikan. Jangan sampai amal yang sudah tersembunyi malah akhirnya dia umumkan kepada manusia dengan selfie, dengan diunggah di Facebook, dengan itu ditunjukkan apa yang dia lakukan. Ini namanya memindah dari rahasia kepada terang-terangan. Ini adalah bukan wataknya seorang yang mereka ikhlas. Syirik, dusta, riya. Itu udah pakaian hidupnya di dunia orang-orang musyrik. Lah syirik, dusta, riya ini syajaratun fil qalbi. Dia adalah ini pohon yang ada di dalam hati. Pohon dalam hati. Thamaruha fid dunya al-khawfu wal-ghammu wa-dhaiku wa-siwa wa-dhiqu sadri wa-dhulmatul qalbi. Buahnya syirik, kemudian kadzib, kemudian riya, ini buahnya adalah al-khauf. Al-khauf, rasa takut. Hidup itu adanya dikejar-kejar ketakutan. Dunia itu menakutkan bagi dia. Sampai stres. Orang yang agamanya rendah atau bahkan gak punya agama, ada yang tidak keterima UGM, gantung. Wah, kayaknya UGM itu adalah pintu surga. Padahal yang kuliah di UGM banyak yang keluar juga, dia tinggalkan. Ini gak keterima UGM aja, gantung. Padahal yang lulus UGM aja, ya banyak yang nganggur juga. Kemudian ada yang pacaran, udah pacarannya itu sampai berabad-abad, 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun, pacaran 15 tahun, sampai pegatan sebelum nikah. Ini stres, dilanda ketakutan, takut ini al-khauf wal-gham, dibayang-bayang masa depan yang penuh dengan kekhawatiran. Gelapnya kehidupan dunia, kemudian gelisah selalu, Ini kehidupan orang-orang yang mereka itu tidak mengenal Allah, tidak memiliki tauhid, sehingga dunia itu seperti kata orang, dunia sesempit, dunia seciut godong kelor. Dunia kayak sempit, sempit, putus perempuan, bunuh diri. Padahal perempuan belater jutaan, sedunia bisa milih, tinggal milih. Ini karena sempitnya manusia. Buah syirik itu adalah al-khauf wal-gham, kemudian kesempitan dunia, kesempitan dada, wa zulmatul qalbi, hatinya itu gelap. Hatinya itu gelap. Sehingga dia pun enggak bisa membedakan hakikat perkara. Beda dengan orang hatinya cerah, sehingga orang sering olah minta pencerahan, sehingga plong, hidupnya itu plong, karena cerah melihat itu, jelas semuanya itu. Wa thamaruha fil akhirah, adapun di akhirat, itu adalah az-zaqum wal adzabul muqim. Buahnya di akhirat adalah pohon zakum, azab yang kekal. Ini sebagaimana yang Allah terangkan dengan jelas antara buah tauhid dengan yang buah kesyirikan. Kemudian beliau mengatakan, wa fiha, dan dalam ayat tadi, alam tara kaifa daraballahu, kata Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani, beliau mengatakan, wa fiha dalilun wadihun ala annal islah yabta'u bitawhid wa yantai bitawhid wa ruqassi wa yuraqis fihi baina dhalik ala tawhid. Ini merupakan dalil, dan dalam hal ini merupakan dalil yang jelas bahwa perbaikan itu bermula dengan tauhid. Kalau Anda ingin memperbaiki segala-galanya, itu diawali dengan tauhid. Kalau Anda ingin mengharapkan pohon itu bagus, pertama kali perhatikan akarnya. Kalau sudah akarnya itu sudah keluar akarnya, ngoyot, nancap, bagus, sehat, oh di atas itu pasti baik. Pasti baik. Tinggal melihara atasnya itu pasti baik. Akan tumbuh bagus. Itu kalau dia akarnya bagus. Oyotnya bagus. Sehingga ini merupakan akar perbaikan. Demikian pula ketika kita menginginkan kebaikan manusia. Anda perbaiki manusia itu dengan tidak memperhatikan akidah tauhidnya, lingkaran setan. Lingkaran setan. Dan akan gagal total. Anda cari pemimpin, tapi Anda enggak perhatikan agamanya itu, janji-janjinya itu akan menjadi janji palsu, akan menjadi para pengkhianat. Agamanya rapuh. Akarnya itu akarnya banyak bosoknya ketimbang baiknya. Anda akan perbaiki para siswa, anak-anak, kenalkan tentang Allah, kenalkan tentang akhirat. Orang yang mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal akhirat itu, kebaikannya semu dan menyimpan, dia akan menjadi bandit-bandit dalam kehidupan itu. Karena tidak ada pertanggungjawaban kepada Allah dan kepada kampung akhirat. Takutnya hanya kepada manusia, sehingga manusia begitu dia bisa menipu manusia, akan dia tipu. Dia bisa merasa kuat, akan dia tekan itu manusia itu. Itu aja. Tinggal dia punya kesempatan atau enggak, punya kekuatan atau enggak. Beda dengan orang yang mereka itu memang punya akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Nabi cetak generasi awalnya dengan akidah ini. Maka begitu akidah telah tertanam dalam hatinya para sahabat Nabi, amalnya Masya Allah. Ibaratnya gedung itu, gedung yang megah, tinggi, megah, mewah, Ini gambaran amalnya para sahabat yang tumbuh daripada akidah yang bagus, akidah yang sahihah. Maka perbaikan berawal dari tauhid, dan kebaikan itu juga berakhir dengan tauhid. Kalau menjelang mati tauhidnya bosok, tauhidnya itu bosok, dia murtad, ya gak ada gunanya dari awal. Sehingga tauhid ini adalah awal dan akhir, awal dan akhir. Dan hendaknya fokus, wa yuraqis fi baina dzalik ala tauhid, dan fokus antara awal dan akhir ini terus mereka tegak di atas tauhid, sehingga dikawal terus dengan tauhid itu, sehingga tauhid akan menjadi penentu yakni kebaikan perjalanan yakni kehidupan manusia. Para pemirsa, kaum muslimin, bapak sekalian, lalu beliau mengatakan, walamma kana tauhidu bi mathabatil asas, bi mathabatil asas minal bunyan wal judur minas syajarah, kana awwalu amrin yusadifun nas inda iftitahihim lil mushaf min bidayati. Wadhalika wa qawlu subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum waladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika tauhid itu serupa dengan pondasi bagi sebuah bangunan dan akar bagi sebuah pohon, maka pertama kali perintah yang dihadapkan kepada manusia, yang ditujukan pada manusia dalam pembukaan kitabnya Allah Ta'ala, awal perintah itu adalah, ya ayuhan nasu butu rabbakum alladzi khalaqakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai pada ayat kemudian, fala tajalu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Perintah pertama adalah untuk bertauhid. Perintah pertama adalah untuk bertauhid. Sehingga, karena ini awal perbaikan. Ya manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian langsung Allah ikuti, yaitu larangan untuk melakukan yang berlawan dengan tauhid, yaitu syirik. Fala taja'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini adalah penentu, karena ini merupakan penentu. Sehingga awal segala-galanya adalah ini tauhid. Wa hadhi faidatun jalilatun li'anna Allah lam ya'murna bi ibadati fakhas bal wa nahana aidan amma yang qudhu dhalik ala wa ibadatu ghairi. Ini adalah faedah sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan untuk semata-mata beribadah kepada Allah saja, tapi Allah menutupnya dengan yang berlawanan dengan tauhid, yaitu syirik, larangan untuk melakukan perbuatan syirik, sehingga betul-betul ibadahnya itu totalitas murni tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pohon tauhid yang membutuhkan untuk betul-betul di tanam sejak awal dalam hatinya seorang muslim, seorang manusia, sehingga dia benar-benar yaitu akan tumbuh berkembang jadi pohon yang sempurna, tauhid yang sempurna, yang akarnya kokoh, batang percabang yang menjulang tinggi, kemudian buah-buahnya itu keluar setiap saat. Itulah pohon tauhid yang menjadi kebanggaan, yang dibanggakan oleh Nabi kelak di hari kiamat. Ini kaum muslimin yang punya kutaman yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan pohon tauhid yang ada di hati kita ini betul-betul tumbuh bagus dan sempurna. Maka pelihara baik-baik. Hindarkan dari segala yang akan merusak pohon tauhid dan yang akan menguranginya. Peliharalah agar itu menjadi pohon yang bagus, ideal. Lalu perlu pemeliharaan ini dari segala macam yang akan merusaknya, karena namanya kita menanam pohon itu, kita tanam, kita pelihara, kita siram, kemudian kita anjang-anjangi biar cecek, biar tumbuh bagus, kemudian kita semprot-semprot dari hama, itu ya akan betul-betul menjadikan pohon itu tumbuh berkembang bagus. Kita singkirkan dari pengganggu-pengganggu yang akan mengurangi kesempurnaannya atau bahkan akan merusak. Maka demikian pula Anda pelihara pohon itu dari perusak-perusaknya. Perusaknya itu apa itu? Syirik, kufur, nifak, akbar. Ini syirkun akbar, kufur akbar, nifak akbar, atau itikodi. Ini akan menghancurkan tauhid, ambrol total. Sedangkan yang akan mengurangi kesemuran tauhid adalah syirkun asghar, kufur akbar asghar, nifak asghar. Ini akan mengurangi. Nah, tauhid itu hendaknya betul-betul dijaga pertumbuhannya, betul-betul menjadi sempurna, sehingga akan membuahkan dengan buah-buah yang telah dijanjikan di dunia dan akhirat, pohon yang betul sangat dinikmati. Semoga manfaat, dan kita cukupkan sekian dulu. Kita insyaAllah lanjutkan pembahasan berikutnya pada pembahasan besok, yaitu awal dakwah semua para nabi. Tauhid adalah awal dakwah semua ini para nabi. Demikian, terima kasih banyak, dan silakan Bapak sekalian menggunakan sisa waktunya untuk itu mempersiapkan buka dengan itu banyak berdoa, dengan baca Quran. Semoga Allah menerima semua amalan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.